Pengkitan na Yahya pasal 22. Na ia jo malaika pakitan na ato saadan malinnong cundilan susi kristal. Ia toain na mga patuo. Nolong jo may cadokkuan malahabina pungalatala na anak rembala. Anataru do bata lompo lan jo kota. Ia to patomalin na randan na jo saadan na tuoi kajumang patuo. To si pesang 22 membua lan sanga tahun, pisen lan sanga bulan. Ia to daunna napu pejampi bangsa. Seda lalo ia to netampak kiropu pungalatala diam palan jo kota. Ia to cadokkuan malabina pungalatala na anak membala latatta abang lan. Na ia to taunna la sompai si kita lindoi. Na ia to sangan na puang la diuti jo kidena. Teda mo na parallu na arang lampu batu Allah. Na sabah masiang tarubang iya. Teda disanga bongi. Buang Allah ta'ala lan narangi. Iya tuulah ko tau. Lama parenta susi raja teda cappana. Mangkada omi jo malaika ala ko aku na kua. Tongan te kada mangka musading. Nawading di katapai. Uang Allah Ta'ala mumpang benroh Allah Ta'ala lako nabi, ya mosua malekana, lampang pekitani lako tauna, apa tola jaji madoi. Mangkadai puang isa anakua. Ingaran ni te'e, laratu nak madoi, masanang to taun turuk pepasan na puang Allah Ta'ala, lang te'e sura. Iya te'e aku Yahya, to mangka saadingi solang kita ngasan ni te'e. Ia tong kumangka mo sadingi solang kitai suju mo jo olona la sompai jo malaika to mangkam pakitanna apa na pangkadaina anakua danggi sompana puang Allah Ta'ala ramu sompa sanga pada to disuariki sola sile tomu nabi na sininna tonturu pepasan lante sura. Anna mangkada pa anakua. Danggi mubunyanan ni topepasan di paujolo lante sura. Nasabak mandopi mawatunna lanani jaji ngasan. Ya to tumpugok bang kakajatan. Ake ya to napataru bangi mpugok kakajatan. Ya to carepa. Ake to napataru bangian carepai kalena. Ya to tonturu pakeluaran na puang Allah Ta'ala. Ake to na pataru bangia. Tugau kita pangkabudayan na puang Allah Ta'ala. Ya to taun na puang Allah Ta'ala. Ake to na putau tarui puang Allah Ta'ala. Mangkada pole omi puang isa anakua. Ingaran ni te'e. Laratu nak madu imbeni asele panggaukan na totolino. Aku umo pamulanna, aku to umo cappaana. Aku umo puang melao jiona mai, ratu lako cappaana. Masanang ia to sininna tau mangkam pemaceroi pakian malandona. Na di eloran mentama jo kota nola babangan. Anna wading kande to buah kaju katuan. Apa ia to tau mpugauk bangi to panggaukan gajah. Susinna to pang kita-kita, to manggauk salah. To pabuno, to sompa dewata, to panguraga, la kadanna, la panggaukanna, yang asan te tau, la saleanan jo mejo kota. Mangkadai puang isa nakua. Aku puang isa, mangka mokusua to malaika aku, lampa manasai to sininna te'e lako jamaah. Aku umobatiina Raja Daud, aku umosusi bintuin sulobai, to mangarang kemelambi. Mangkadai roh Allah Ta'ala solatobot tinggi baine nakua. Malemo kamu mai. Ia to tau sadingi te la mangkada todai nakua. Male kamu mai. Inda-inda to mawakke la male rimai. Inda-inda to ngkadoangi la na alari jowai mang patuo to tang dialli. Aku Yahya. Pakai ngasinin na tompesa dingi tepang patujun na puang Allah Ta'ala. Lante sura kukua. Yanna den taurangan ni tekada. Lanarangan ni to puang Allah Ta'ala to pangasesa na pau te sura. Na iyan na den tau nalai itira to pangpatujun na puang Allah Ta'ala lan te sura. Lana alai toi puang Allah Ta'ala to tawana buah kaju mang patuo. Na teda na iloran ni mari pilan kotana to na pau te sura. Mangkadami puang Isa tomparatu ite kareba anak kuah. Iyo, lama doi mo ratu. Tongan puang Isa ratu miki. Dena upa anna pangaben barakana to puang Isa. Lako sininna umana. Amin.